Puedes reciar. Además. Special bersama Monata. Ada Ramayana, Merpati Vision. Bos, ayo. Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Ayo Mas Tano. Bulan sepi menyendiri, selalu sunyi, tampakkanlah diri. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan. Bulan sedih berbintang tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Terima kasih Bos Yoyo. Hey. Spesial buat yang punya Holy Wijaya. Hey. Maju Bos. Maju Rene. Yo. Hey. Kembali Monata bergoyang. Ho. Nyanyi Mas Yoyo. Naluriku berkata bulan masih ada yang menanggung rindu dengan penuh damba. Ku yakin bulan juga gelisah merana yang menanti hidup dengan penuh damba. Bulan, bintang pun merindukanmu. Kosong. Asik. Monada. Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bulan sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan. Bulan sedih berbintang tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Terima kasih buat Bos Pipin. Matur sekelakong Bos Yoyo. Ha! Sayang eruku gak pesek. Spesial buat Mas Topik dari Tayu, Bongo. Terima kasih. Mas Topik yang dari Tayu. Tarik Bos. Ho. Asik. Ho. Ho, ajar. Apa? Ikut dicoba. Lanjut Mas Topik. Naluriku berkata bulan masih ada dan menanggung bintang dengan penuh damba. Asik. Ku yakin bulan juga gelisah menata yang menanti hidup dalam penantian. Bulan, bintang pun merindukanmu. Monata di goyang asik. Spesial KCK Bos, KCK di Bos. Rahmania Mas Otik. Bulan, hey. Di dimanakah kini? Nih, Pak. Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Makasih. Ayo. Bintang sepi menyendiri. Sayangnya rungku gak peser. Berselimut suhu. Wah, rungku peser tak pake. Lalu mencari. Malam semakin gelap, bintang sedih berbintang, bulan sedih berbintang, tanpa kau sang rembulan, bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, selalu mencari. Alhamdulillah saya dikaruniai irung pesek. Alhamdulillah, hari ini saya dikarunai irung pesek. Alhamdulillah. Mau nancari goyang. Kau bobo bebas. Ho, ho. Sudah. Naluriku berkata, bulan masih ada. Yang menanggung rintang dengan penuh damba. Terima kasih Bos Yoyo, matur sekelangkong. Ku yakin bulan juga gelisah menata. Yang menanggung rintang dengan penuh damba. Merindukanmu. Suon. Asik. Bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bos Yoyo, terima kasih, matur sepanuhun. Bulan sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap, tanpa kau sang rembulan. Bulan sedih berbintang, tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah kini? Ayo ditekno. Jangan kau sembunyi, sampakkanlah diri. Matur suwun. Acara hari ini sangat-sangat meriah sekali. Mbak Ririn sama Haji Gurdi, terima kasih. Haji Ruli, monggo. Ayo, Bu, Bu, Subangsi, Bu. Terima kasih. Subangsi. Ha, ha. Tarik, Bro. Naluriku berkata, ayo. Bulan masih ada. Makasih Umi. Yang menanggung dengan rindu dengan tambah. Asik. Grogi rong ada ayu. Grogi aku terus wong ayu. Minder kabeh aku. Ku yakin bulan juga gelisah merana. Dan menanggung rindu dalam penantian. Bulan, bintang pun merindukanmu. Monata, wasik. Mas Yoyo, hei, hei, hei. Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sedih berbulan tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah kini, jangan kau sembunyi, tanpakanlah diri. Oke. Luar biasa. Isyarat cinta. Oke, isyarat.